إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita akan pelajari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan masuk dalam hadis yang ke-16. Hadis Abu Kabsah Al-Annari radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun uqsimu alaihin wa uhadditsukum haditsan fahfadhu." Qala ma naqasa ma bu'abdin min sadaqah wala zulima abdun maglamatan sabar aliha illa zadahu allahu izzan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha allahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Sampai di sini telah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan, "Uhadditsukum haditsan fahfadhu." Dan aku hendak sampaikan kepada kalian satu hadis. Maka hafalkanlah. Renungi dan resapi kandungan-kandungan maknanya, sehingga merasuk ke dalam jiwa-jiwa kalian. Nah, kalimat ini merupakan kalimat pembuka supaya orang yang diajak bicara mempersiapkan hatinya sebelum pendengarannya. Fahfadhu, resapi kandungan maknanya, pahami dengan baik, hafalkan, tidak hanya semata didengarkan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas dengan makna yang luas. Ini adalah kemampuan yang Allah berikan, Allah istimewakan Rasulnya, sehingga mudah untuk dihafalkan. Beliau menyatakan, "Innamat dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu untuk 4 kelompok manusia. Kalimat ini juga merupakan kalimat pembuka agar mustami'un, orang yang mendengarnya, mudah untuk memahaminya, mencernanya di saat diberikan taksi penyebutan bilangan. Empat. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat golongan manusia. Yang pertama, beliau menyatakan abdun razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta sekaligus ilmu. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Fa huwa yattaqi fihi rabban. Lantas dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pemberian Allah tersebut. Jadi pada harta dan ilmunya. Ini keutamaan seseorang di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan harta, sedangkan dia adalah seorang yang berilmu. Maka dia mengetahui hak-hak hartanya, apa yang harus dia tunaikan dari harta tersebut. Wa yasiru fihi rahimah. Dan dia pun menyambung kekerabatannya. Isyarat bahwasannya mayoritas manusia di saat dia diberi harta justru lupa terhadap keluarga atau kerabat. Di saat diberi harta dia justru putus hubungan dengan familinya, saudaranya, kerabatnya. Adapun orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan hartanya untuk justru mengutamakan tali silaturahmi, menyambung kekerabatan. Dan harta tersebut hanya sekedar sarana, wasilah, digunakan dalam perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini menyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak Allah padanya. Dia mengetahui hak Allah pada hartanya dan pada ilmunya. Dia tunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fahadha bi afdhal manazil. Maka ini merupakan setinggi-tingginya manzilah, setinggi-tingginya kedudukan. Dan memang manusia, mereka berjenjang atau bisa dikatakan berperingkat. Dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti di akhirat. Dan di surga pun mereka juga berperingkat. Ahlul jannah, nasallahu ja'alana minhum, mereka pun juga mutafawitun fid darajah. Surga itu ada mi'atu darajah, ma baina darajataini mi'atu 'am, kata Ibn Abbas. Ada 100 tingkatan. Tingkatan satu dengan yang lain ada 100 tahun perjalanan. Sehingga ahlu darajati sufla, apabila memandang kepada darajat al-ulya ataupun di atasnya, maka dia seperti memandang bintang-bintang yang ada di langit saat ini. Dan di dalam hadis ini tentunya pada kelompok yang pertama an-nafarul awwal, yang mereka merupakan afdalul manazil, menunjukkan akan keutamaan ilmu dan harta. Keutamaan ilmu sekaligus keutamaan harta. Di saat kemudian seseorang menjalankan ilmunya, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan menunaikan haknya, hak daripada ilmu tersebut, serta mengalokasikan harta kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal silaturahim dalam hadis ini. Ini hanya salah satu contoh saja. Dan talabatul ilm, talabatul ilm, para penuntut ilmu, mereka adalah orang yang tentunya paling utama untuk dibantu apabila seseorang memiliki saudara misalnya. Tentunya ini yang paling dekat adalah kekerabatannya, jadi saudara dalam proses belajar, misal di salah satu ma'had min ma'ahid ahli sunnah, membutuhkan dia, sedangkan dia seorang yang keluarganya mungkin fuqara, masakin, maka dia adalah orang yang paling pantas, paling utama untuk kemudian diberi bantuan oleh saudara-saudara yang lain yang memiliki kelebihan harta. Kenapa? Karena seorang thalibul ilm diharapkan tentunya kemanfaatan dia ini nanti akan berkembang. Dia nanti akan bermanfaat untuk umat, untuk agama, dan untuk bangsanya. Dia akan menjadi penyeru-penyeru kebenaran, da'i-da'i Allah. Maka al-aun, awil musa'ada, bantuan atau pertolongan yang diarahkan kepada mereka ini tidak semata bernilai sedekah, tidak semata bernilai sedekah, bahkan itu bisa menjadi amal jariah sehingga nilainya sangat besar sekali. Sesuatu yang akan dinikmati di saat seseorang nanti telah meninggalkan dunia ini. Maka tentunya di sini dihasuh untuk setiap di sini memperhatikan. Di sana banyak pintu-pintu kebaikan bagi orang yang memiliki harta dan diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyalurkannya pada tempatnya. Meskipun pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali memang, ya. Dalam hal penyaluran harta itu banyak sekali pintu kebaikan di sana. Akan tetapi sepantasnya untuk kemudian seseorang memandang sisi yang paling aslah, paling besar kemaslahatannya, yakni membantu mereka para lab di dalam belajarnya. Dan sebagian ma'ahid ahli sunnah, sebagian di sana ada yang benar-benar tidak sanggup untuk menerima santri yang tidak bisa untuk membayar bulanan, seharian, biaya SPP. Ya karena memang kondisinya tidak mungkin kan, sebagian daripada ma'ahid kita. Maka yang seperti ini butuh untuk kemudian para muksini memperhatikan. Di samping perhatikan juga dalam artian yakni bangunan fisik dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang luar biasa, amal jariah juga. Demikian pula diperhatikan para tulabnya. Juga pembelian daripada mushaf-mushaf Al-Quran ini juga merupakan amal bir yang sangat besar. Dan juga kutub, kitab-kitab dirosah, kitab-kitab mukorror yang ada di satu ma'had, satu tempat pendidikan, pendidikan islami, itu juga akan membawa kepada amal jariah. Amal jariah yang sifatnya bahkan mungkin bisa dikatakan jauh lebih utama dibandingkan amal-amal jariah semisal membuat jalan, menggali sumur, membuat bangunan dan sebagainya. Kenapa? Karena bangunan dia akan mengalir terus-menerus selama masih dipakai bangunan tersebut. Sedangkan ilmu akan terus-menerus berkembang dan berkembang. Semakin disampaikan semakin akan bercabang-bercabang kemanfaatannya terus sampai hari kiamat tiba. Akan senantiasa mengalir pahalanya. Maka ini yang paling utama tentunya. Jadi ini pada pertemuan yang sebelumnya juga telah kita baca sebetulnya poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua ataupun an-nafarufani, kelompok yang kedua. Wa 'abdun razaqahullahu 'ilman. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala semata ilmu. Wa lam yarzuqhu malan. Dia tidak diberi harta. Semata dia memiliki ilmu. Fahuwa shadiqun niyyah. Akan tetapi dia ini niatnya lurus. Yaqul, dia mengatakan, tidak hanya sekedar dia ucapkan, tetapi betul-betul dengan tulus, niyah shadiqah. Dia mengucapkan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Kalau aku memiliki harta, aku akan berbuat dengan hartaku tersebut dengan perbuatan si fulan, yakni perbuatan sahib manzilatul ula, perbuatan kelompok yang pertama tadi. Dia bermodal ilmu, tidak bermodal harta. Tetapi dia mengetahui dengan ilmunya keutamaan daripada orang yang berharta, yang kemudian mengalokasikan hartanya pada wujuhul khair, kepada tempat-tempat kebaikan. Maka dia berniat, seandainya saya memiliki harta, maka saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Hartanya disalurkan kepada perkara-perkara yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa bi niyyati, maka dia dengan niatnya, fa ajruhu ma sawa, pahala keduanya itu sama kedudukannya, tentu di bawah daripada kedudukan yang pertama tadi, karena yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul manazil. Ini adalah kedudukan yang di bawahnya, kedudukan yang kedua. Ikhwati fillah azamillahu wa iyyakum. Di sini kita bisa mengambil faedah keutamaan daripada ilmu. Keutamaan daripada apa? Ilmu. Ilmu agama akan membawa kemanfaatan-kemanfaatan besar bagi pemiliknya. Jauh dan jauh lebih besar dan lebih banyak, lebih melimpah daripada orang yang semata diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi keutamaan yang tiada tara. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk meminta tambah, tidak ada dalam doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk beliau minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kecuali tambahan ilmu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan rabbi zidni ilma, katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Ilmu akan menjaga seseorang, iya kan, dari ketergelinciran mengetahui berbagai macam hukum dengan ilmu. Ilmu menjaga dirinya. Tetapi seseorang yang diberi harta, dia yang harus menjaga harta tersebut. Semakin besar hartanya, maka semakin terlengkap dalam menjaganya. Butuh kepada penjagaan ekstra. Ya terbukti orang-orang kaya yang butuh kepada satpam ini itu. Mau ngambil hartanya sendiri di bank misalnya, butuh kepada security. Sedangkan ilmu sebaliknya. Dan ilmu ini utamanya, dia semakin dibagi-bagi, artinya disampaikan kepada yang lain, maka semakin bertambah, semakin bertambah. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan tambahkan pemahaman pada dia. Sedangkan harta jika di saat dibagi-bagi, maka dia akan berkurang-kurang. Dan ilmu merupakan nutrisi bagi hati dan jiwa manusia. Sedangkan harta itu merupakan nutrisi bagi badan manusia, fisiknya. Maka suatu yang menjadi nutrisi bagi jiwa rohaninya tentu jauh lebih utama dibandingkan suatu yang hanya sekedar nutrisi bagi fisiknya, jasmaninya. Ini keutamaan daripada ilmu, dan tentunya keutamaan-keutamaan banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an. Daripada daurah yang telah disebutkan kemarin oleh Ustaz Qomar, hafizahullah, keutamaan-keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. harus mereka, pertumbuhan mereka dalam menuntut ilmu. Sesuatu yang tidak butuh untuk kemudian kita ulang kembali di sini. Alhim, ikhwati fillah azakumullah. Seseorang dengan dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah unggulkan makhluk di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Karena para anbiya, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Dan ilmu di sini dimaksudkan adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang dengannya para anbiya dipuji adalah ilmu tentang syariat Allah. Dan di dalam Al-Quran, penyebutan-penyebutan ilmu dan pujian Allah terhadap ahlul ilmi, ulul ilmi, dan misalnya ulin nuha, ulil absar, dan seterusnya, maksudnya adalah orang-orang yang paham terhadap agama, orang-orang yang paham terhadap din, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengesampingkan kemanfaatan daripada ilmu-ilmu dunia tentunya. Ilmu-ilmu dunia bermanfaat. Ala hati dzatiha. Tetapi ilmu-ilmu dunia tersebut kemanfaatannya tentunya terbatas. Terbatas pada maslahat-maslahat duniawiyah. Dan ilmu-ilmu tersebut bermanfaat. Akan tetapi jangan kemudian sampai mengalahkan, apalagi sampai meninggalkan ilmu yang jauh lebih utama. Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki ilmu, dia berada di atas kebaikan. Walaupun dia fakir, sefakir apapun, dia berada di atas kebaikan. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrillah wa mawala wa 'aliman wa muta'allim. Hadisnya telah lewat ini. Dunia itu terlaknat. Terlaknat pula apa yang berada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang mengikutinya, perkara-perkara yang terkait dengan dengannya, dan orang yang alim dan orang yang belajar agama, alim wa muta'allim. Sedangkan ahlul mal, pemilik harta, kalau dia tidak memiliki ilmu, maka dia berada dalam petaka. Itu nanti manzilah thalithah, kedudukan yang ketiga. Qati billah azakumullah. Adapun seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, kemudian ya, dengan harta yang melimpah maksudnya, kemudian dia diberi sedikit ilmu agama, itu akan bisa bermanfaat dengan kemanfaatan yang besar, bahkan bisa melebihi daripada ahlul ilmi itu sendiri. Di saat dia jadikan hartanya sekali lagi untuk menopang daripada orang-orang yang menuntut ilmu tadi yang sudah Anda sebutkan. Kenapa? Karena keberadaan mereka, para thullabul ilm, yang hanya tidak satu dua, mereka jumlahnya banyak, ditopang oleh orang-orang yang berharta ini tadi, untuk kemudian mereka bisa mendapatkan ilmu yang banyak, menjalankan dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Ya. Maka satu orang ini muhsin yang berjasa besar di dalam tersebarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu din, melalui mereka-mereka ini yang belajar agama tadi. Seluruh daripada setiap apa yang diamalkan, mereka haula ahlul ilm tadi yang sebelumnya adalah thullabul ilm, akan kembali pahalanya kepada dia, karena dia termasuk daripada penopangnya. Yang menyokong daripada para penuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan kelompok yang ketiga. Wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, akan tetapi dia tidak diberi ilmu agama. Dia diberi ilmu dunia tentunya, menguasai banyak perkara sehingga dia mendapatkan limpahan harta dalam segmen-segmen dunia, aspek-aspek dunia. Akan tetapi dia kosong melompong dalam perkara agama. Kita tidak berbicara kalau itu mereka adalah orang-orang kafir misalnya, itu sudah hadis wala haraj, keadaan mereka memang seperti itu. Dari kalangan muslimin sendiri, banyak dari mereka kurang ihtimam terhadap ilmu agama, kurang ihtimam terhadap ilmu agama. Bahkan perkara ini menjadi sangat prinsip, sebetulnya sangat-sangat prinsip di dalam agama kita, yakni kitabullah Al-Quran, kitabullah. Banyak dari kalangan kaum muslimin ya, mereka belum bisa baca Al-Quran. Sekedar baca itu saja loh, belum bisa bacanya. Bisa jadi dia seorang yang telah mengenyam berbagai macam pendidikan, akan tetapi sektor ini sama sekali tidak disentuh, tidak diperhatikan. Nah, tentunya kita mengkhawatirkan keadaan orang tersebut masuk dalam apa yang dituju oleh hadis ini. Seorang hamba yang Allah berikan padanya harta tetapi tidak diberi ilmu agama. Sehingga tentunya dia mengalokasikan harta semaunya. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Serampangan dalam mengalokasikan harta tanpa ilmu. Memang tidak memiliki ilmu, tidak belajar agama. Tidak merasa butuh terhadap agama. Sehingga pengalokasiannya kepada perkara-perkara yang menurut hawa nafsunya dia pandang baik. Wala yattaqi fihi rabbah. Dalam hartanya tersebut dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasil fihi rahimah. Tidak pula dia gunakan untuk menyambung kekerabatan dengan saudara-saudaranya. wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak mengerti hak-hak Allah pada hartanya tersebut. Fahadha bi'athafil manazil, maka ini adalah sejelek-jelek kedudukan. Sejelek-jelek kedudukan, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya jauh dan jauh lebih mending keadaan yang demikian dalam kondisi dia masih seorang muslim, masih ada iman di dalam dirinya. Wal'iyadzu billah, di saat seseorang kondisinya seperti ini, kafir lagi. Na'udzubillah. Itu adalah akhbatul manazil, kedudukan yang paling buruk, paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hartanya hanya dihambur-hamburkan, berfoya-foya dengan hartanya. Seolah tidak ada batasan dalam dia mengalokasikan harta tersebut. Apa yang menurutnya akan memuaskan jiwanya, menyenangkan hatinya, dia lakukan. Wallahu musta'an. Tanpa ada terbersih dalam hatinya bahwa harta ini adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Ada di sana hak-hak yang harus ditunaikan pada harta tersebut. Kalau seorang muslim mukmin dan dia mengerti sedikit ilmu agama, dia akan mengetahui di sana pada hartanya ada hak-hak yang harus dia tunaikan. Allah menjadikan dia memiliki harta tersebut, ini adalah titipan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Meskipun dia mengambilnya dengan cara yang halal, artinya mendapatkannya dengan cara yang halal, maka pendapatan tersebut Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Allah Subhanahu wa taala yang akhirkannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan pada dia. Dan Allah menginginkan dengan itu ya, jalan-jalan pengalokasian daripada harta dia. Dia dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di sana, yang di sana, yang di sana, dengan harta dia ini, melalui dia yang harus dia keluarkan sesuatu yang diatur di dalam syariat. Sehingga itu makna daripada kewajiban-kewajiban semisal zakat, nafkah kewajiban terhadap keluarga. Ya ini Allah Subhanahu wa taala jadikan melalui dirinya perantara. Dia sebagai perantara untuk tersalurkannya kepada tempat-tempat tersebut. Di saat dia kemudian menahannya, ya, tidak memberikannya kepada yang lain, walaupun harta itu memang milik dia dengan cara yang halal, dia dapatkan. Dia akan mendapatkan iqab dari sini. Dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi tidak mengalokasikan pada tempat-tempatnya tadi. Terlebih kalau dia mendapatkannya dengan cara yang haram, ya Allah, dan mengalokasikannya dengan serampang. Maka wailat, doa-doa kejelekan pada dirinya dari Rasulullah SAW. Fawailullahum tumma wailullahum, celaka mereka, kemudian celaka mereka. Ini orang-orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak menunaikan hak-hak harta tersebut dengan yang semestinya. Kemudian berikutnya yang keempat, wa 'abdun, dan seorang hamba, lam yarzuqhullahu malan wala ilma, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta tidak pula diberi ilmu. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna lima lan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Kalau aku ini punya harta, aku akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh si fulan, yakni orang yang berada di asbatil manazil tadi, sedil kita kedudukan tadi. Anna farutalib, yang ketiga tadi. Orang-orang yang semisal korun. Korun, Allah beri harta yang melimpah tiada tara. Hartanya ini dia taruh di gudang-gudang penyimpanan dia, ya, gudang-gudang yang luar biasa. Masing-masing gudang itu ada kuncinya. Kunci-kunci tersebut, karena saking banyaknya kunci itu, kunci-kuncinya saja itu ditaruh dalam semisal ya santok ini, peti besi begitu. Itu kuncinya, tempat menaruh kunci baru bisa diangkat oleh tubuh orang yang berbadan kuat. Kuncinya saja itu korun. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati wal quwwah. Sekedar kunci-kuncinya saja itu butuhkan untuk mengangkatnya sekian banyak orang yang memiliki kekuatan. Sekian banyak orang untuk mengangkat kunci-kuncinya. Tetapi dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua karena memang kepiawaian diriku, kepandaianku, karena ilmu yang ada pada diriku. Merasa sombong dengan harta Allah titipkan kepadanya. Maka kebinasaan bagi kaum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh harta kekayaannya di hadapan manusia yang melihatnya. Orang-orang yang beriman melihat perbuatan korun yang kemudian dia pawai dengan hartanya, demonstrasi kekayaan itu. Orang-orang yang beriman langsung mengatakan, celaka kamu. Negeri akhirat jauh lebih baik daripada apa yang kamu bawa ini. La taqra illa la yuhibbul farihin. Adapun orang-orang yang memang tergiur dengan dunia, dia akan mengatakan, ini dalam surat apa ini? Al-Qasas. Insyaallah. Mereka mengatakan bahwasannya, duhai, kiranya kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh korun. Duhai, kiranya kami diberi seperti apa yang diberikan kepada korun. Innahu lahu hadzin adzim, sungguh dia mendapatkan bagian yang sangat besar. Nah ini, kelompok orang-orang ini adalah kelompok yang berikutnya ini tadi yang disebutkan di sini, kelompok yang keempat. Melihat keadaan seperti itu, dia langsung terjatuh dalam fitnah, terjatuh dalam ujian, ya, fitnah, dan gugur dia dalam ujian tersebut, binasa. Kalau seandainya tidak kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna limalan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Kalau aku memiliki harta, aku akan beramal seperti amalannya si fulan. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Maka dia dengan modal niatnya tadi, beban dosanya sama. Wallahul musta'an. Maka di sini terdapat dalil bahwasannya orang yang mengangankan kejelekan, dia akan mendapatkan dosa kejelekan tersebut. Sebagaimana sebaliknya orang yang menginginkan kebaikan seperti ahlul ilmi tadi yang kelompok yang kedua, maka dia mendapatkan pahala. Maka orang yang menginginkan dan mengangankan kejelekan, dia pun akan mendapatkan dosa daripada apa yang dia angankan tersebut. Maka di sini lihat akan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadilannya. Kenapa? Karena tidak setiap orang Allah berikan harta. Ya kan? Tidak setiap orang Allah berikan harta. Maka orang yang menginginkan kebaikan pada orang-orang yang berharta, dia bisa melakukan dengan niat. Sebagaimana orang yang menginginkan kerusakan dengan harta, dia pun juga dengan niat. Orang yang tidak diberi harta tetapi dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengangankan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tidak ada masalah selama dia jujur. Taqatun billah, asiddaq ma'allah, betul-betul jujur menginginkan hal tersebut. Seandainya saya diberi oleh Allah ini dan ini dan ini, maka saya akan melakukan seperti ini, seperti itu. Seandainya saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki demikian dan demikian, saya akan berbuat demikian dan demikian. Beramal dengan niat. Dan sebanyak apapun seseorang beramal dengan niat, Allah siap akan membalasnya dengan kebaikan. Sebanyak apapun, asal jujur dalam niatnya itu, benar dia. Asal memang. Dan wal'iyadzu billah, di saat seseorang diberi harta tapi tidak diberi ilmu, serampangan di dalam memanfaatkan harta. Mungkin dia kehidupan dunia mendapatkan sedikit kenikmatan, mata'ul qalil, kenikmatan yang sedikit, dan sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali di saat kemudian seseorang takhabbut di dalamnya. Di akhirat didatangkan seseorang yang min an'am ahlinna, min ahli dunia, yakni orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia, tetapi dia adalah ahlinna yu'ta yawmal qiyamah bi an'am ahli dunia min ahlinna au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan pada hari kiamat orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia dari kalangan penduduk. Tumayyizu alaihi sabra binna, kemudian dia dicelupkan sekali celupan begitu di neraka. Kemudian dia ditanya, hal marabita khairan qad, apakah pernah kau merasakan kebaikan? Dia mengatakan, la ya rab, tidak wahai rab. Hilang semuanya kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala benar bisa menyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Itulah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang sedikit. Sehingga kalau seseorang ya hanya semata sebatas diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan dia tidak mau menuntut ilmu, maka ini pada hakikatnya musibah. Ini pada hakikatnya adalah musibah. Sehingga sekali lagi bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus punya hirs, jid wal ijtihad, punya keseriusan, kesungguhan di dalam belajar ilmu agama. Karena itu satu-satunya akan menyelamatkan kita. Yang dengannya kita mengetahui hak-hak harta yang ada pada diri kita. Bahkan hak-hak waktu pada kehidupan kita di dunia ini. Itu semua hanya dengan ilmu agama. Karena salam-salam awal api. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.